payung merah jingga, tidak seindah warna hatiku. Dalam lautan biru, tidak sedalam cinta padamu. Rembulan yang merah memancarkan keindahan, bagaikan senyummu yang selalu ku bayangkan. Engkau sahabat, engkau pujaan dan selalu Rindu.